kemarin sempat aku berbuat salah, tapi itu hanyalah kilaf yang terlupakan oleh sang waktu. Ada yang rela untuk menyakiti hati yang dicintai karena maksud yang buruk hingga ku melukaimu. Dirimu adalah nafasku yang selalu bisa membuat nyaman hati. Lama di hidupku dari semua luka dunia, hanya kau penyejuk hatiku. Dan tak ada niat untuk mendustai hati yang dicintai karena maksud yang buruk